berselimut hutan menghijau, terbentang hamparan tanah nan subur di sela gunung dan sungai berliku. Indahnya, oh indahnya negeri ini, pesona dalam panoramanya. Terasa sejuknya suasana, burung pun berdendang nyanyian alam. Walau beribu-ribu deretan pulaunya, dari Sabang hingga sampai Merauke, namun satu dalam tugas bakti negara, itulah dalam segalanya. Walaupun ciri tradisi budaya berlainan, namun satu dalam cinta bangsanya. Marilah lestarikan alam ini sebagai tanda bakti pada Pertiwi. Sing-singkan bajumu hai kawan, demi citra nusa dan bangsa. Indahnya, oh indahnya negeri ini, pesona suasana, burung pun berdendang nyanyian alam. Walau beribu-ribu deretan pulaunya, dari Sabang hingga sampai Merauke, namun satu dalam tugas bakti negara, itulah padu dalam segalanya. Walaupun ciri tradisi budaya berlainan, namun satu dalam cinta bangsanya. Marilah lestarikan alam ini sebagai tanda bakti pada Pertiwi. Sing-singkan bajumu hei kawan, demi citra nusa dan